Hai semuanya, kita mau memperkenalkan nih teman duet kita untuk single kedua nanti. Kalian pengen tahu nggak, penasaran nggak sih suaranya kayak gimana? Coba duduk dulu om. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik tangannya. Penasaran nggak sih suaranya kayak gimana? Langsung aja yuk, kayak gini. Bentar, kenceng dikit yuk. Ada satu lagu. Share live ini jika kalian suka, seperti biasa subscribe dan like videonya. Terus apa lagi tadi yang aku belum bener ya? Bener. Subscribe, like, komen, sama share, sama jangan lupa Instagram kita di follow. Afiwkila. A V I W K I L A. Nanti akan segera kita bocorin siapa teman duit kita. Thank you for watching. Thank you. Dadah dulu. See you teman-teman. Thanks for watching.